Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita di malam hari ini. Sebagaimana yang sudah kita jadwalkan, yang ini kajian disiarkan secara online untuk para pendengar radio Manhajul Anbiya, yaitu kajian fikih, berkurban, dan tata cara menyembelih, yang kita di malam hari ini berada pada pertemuan kedua, yaitu Kamis 17 Zulqa'dah 1446 Hijriah 15 Mei 2025. Pada pertemuan pertama telah kita jelaskan tentang masyru'iyah, ya, dalil-dalil tentang disyariatkannya ibadah kurban, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, serta ijma' kaum muslimin, sekaligus menunjukkan keagungan ibadah ini dan bagaimana dorongan dari Rasul alaihi salatu wassalam untuk melaksanakannya, sekaligus perhatian beliau terhadap ibadah yang sangat besar ini, sampai-sampai beliau pun menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ulama sepakat, kaum muslimin sepakat bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang masyru' yang disyariatkan. Nah, apakah, apa hukumnya? Apakah itu wajib ataukah sunnah mu'akkad? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa annaha wajibah, bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat Al-Imam Al-Auza'i dan Al-Imam Al-Layth bin Sa'ad. Nah, demikian pula pendapat ini diriwayatkan dari Al-Imam Malik dan merupakan madhab Abu Hanifah, madhab Imam Abu Hanifah, dan merupakan salah satu dari riwayat, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwasanya berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat jumhur al-ulama. Ini adalah pendapat al-imam syafi'i, madhab syafi'i, madhab malik, dan juga merupakan pendapat imam Ahmad dalam riwayat yang terkenal dari beliau. Ibnu Hazm mengatakan dalam al-muhalla, Wa mimman ruwina anhu ijab al-udhiyah, dan di antara ulama yang kami nukilkan darinya, kami riwayatkan darinya tentang bahwa menyatakan wajib udhiyah adalah Mujahid wa Makhul, sehingga pendapat wajib itu juga diriwayatkan dari Mujahid dan Makhul. Naam. Dan juga An-Sya'bi, dari As-Sya'bi, beliau mengatakan, lam yakunu yurakhisun fi tarkil udhiyah illa lihajin au musafir. Kata As-Sya'bi bahwa dulu para ulama itu, yakni dari kalangan tabi'in, tidaklah memberikan keringanan untuk meninggalkan udhiyah kecuali bagi orang yang berhaji atau musafir. Yang menunjukkan bahwa tidak bahwa itu wajib, sehingga tidak ada keringanan kecuali hanya untuk dua orang ini, dua pihak ini saja, yaitu orang yang berhaji dan orang yang musafir. Diriwayatkan pula pendapat wajib ini dari Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Namun ini riwayat yang tidak sahih. Nah, itu pendapat yang wajib. Sehingga pendapat wajib itu adalah pendapat yang diriwayatkan dari tabi'in, antara lain Mujahid dan Makhul, dan juga diriwayatkan dari beberapa a'immah, yaitu Al-Imam Al-Auza'i wa Al-Imam Al-Layth bin Sa'ad. Sekaligus ini merupakan madhab Abu Hanifah dan madhab Malik yang terkenal. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan itu wajib. Adapun pendapat yang menyatakan itu sunnah muakkadah, maka ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama antara lain Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan madhab Syafi'iyah. Juga ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik, madhab Malik yang lebih terkenal. Dan juga pendapat Al-Imam Ahmad dalam riwayat yang lebih terkenal. Nah, dan ini adalah madhab Al-Zahiriyah. Madhab Al-Zahiriyah. Al-Zahiriyah menyatakan juga ini sunnah muakkadah. Dan ini pendapat salah satu riwayat yang salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Yusuf. Ya, Abu Yusuf murid besar Al-Imam Abu Hanifah. Murid besar Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhil Muhadzab mengatakan, "Ammal ahkam faqala Asy-Syafi'i wal ashab at-tadhiyah sunnah muakkadah." Adapun hukum-hukumnya, maka Al-Imam Syafi'i dan juga ulama dari kalangan madhab Syafi'i mengatakan at-tadhiyah sunnatun muakkadah. Berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Wa syi'arun tahirun yang bagi lil qadir alaiha al-muhafazatu alaiha. Dan ibadah kurban merupakan salah satu syiar yang suci, yang selayaknya bagi seorang yang mampu melaksanakannya untuk menjaga pelaksanaan ini. Wala tajibu bi asli syara', hanya saja tidak wajib secara asal syariat. Hukumnya sunnah muakkadah. Ya, hukumnya sunnah muakkadah. Namun orang yang mampu selayaknya untuk memperhatikan, menjaga pelaksanaannya, karena merupakan salah satu syiar tahir. Nah, barakallahu fikum. Dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan, faqala jumhuruhum hiya sunnatun fi haqqih. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa udhiyah ini, berkurban ini hukumnya sunnah baginya, bagi orang yang melaksanakannya, pemilik kurban, hukumnya sunnah. Intarakaha bila udhrin lam ya'tham wa lam yalzamhu al-qada. Kalau dia tinggalkan walaupun tanpa udhur, maka dia tidak berdosa dan tidak wajib mengqada. Wa mimman qala bihadha, di antara ulama yang menyatakan pendapat ini, ya, yaitu sunnah muakkadah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab, wa Bilal, wa Abu Mas'ud Al-Badri, wa Sa'id Ibn Musayyib, wa Al-Qamah, wa Al-Aswad, wa Atta, wa Malik, wa Ahmad, wa Abu Yusuf, wa Ishaq, wa Abu Thawr, wa Al-Muzani, wa Ibn Al-Mundhir, wa Dawud, yakni Dawud Al-Zahiri, wa ghairihim. Dawud Al-Zahiri, yakni salah seorang dari pembesar atau ulama besar di kalangan madhab Zahiriyah. Itulah nama-nama ulama yang berpendapat bahwa udhiyah hukumnya sunnah muakkadah. Demikian pula dilengkapi oleh Ibnu Qudamah penukilan siapa saja para ulama itu yang menyatakan mustahab mirip seperti yang dinukil oleh An-Nawawi rahimahullah, demikian dalam kitab Al-Mughni. Nah, dalam kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm, ya, menyatakan bahwa sahha annal udhiya laysat wajibah an Sa'id ibn Musayyib wa Sya'bi. Ya. Dan telah sah periwayatan pendapat bahwa udhiyah tidak wajib dari Sa'id ibn Musayyib dan juga dari Asy-Sya'bi. Bahkan beliau sendiri mengatakan la an atasaddaq bi thalath darahim ahabbu ilayya min an udhahi. Sungguh aku bersedekah 3 dirham lebih aku sukai daripada aku berkurban. Nah. Demikian pula dari Sa'id bin Jubair, Atha Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri, Tawus, ya, dan juga dari Abi Sya'tha, Jabir bin Zaid. Demikian pula diriwayatkan dari Alqamah, Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Ini juga pendapat Sufyan, wa Ubaidillah bin Al-Hasan, juga pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq, wa Abi Sulaiman. Dan ini diantara yang ulama dari kalangan madhab Hanafi berbeda dengan jumhur ulama, di mana madhab Hanafi menyatakan itu adalah wajib. Taib, syahid di sini adalah itulah sejumlah ulama yang diriwayatkan dari mereka pendapat bahwa itu adalah sunnah muakkadah, sehingga itu merupakan pendapat jumhur ulama. Ya, nama-namanya antara lain yang sudah kita sebutkan. Terdapat beberapa periwayatan yang ada 2 versi memang. Ya, sehingga diriwayatkan dari satu imam yang sama 2 versi pendapat, antara lain tadi dari Abu Yusuf dan juga dari Asy-Sya'bi. Nah, diriwayatkan darinya pendapat wajib, juga diriwayatkan darinya pendapat sunnah. Demikian pula Imam Ahmad dan Al-Imam Malik. Namun pendapat riwayat yang lebih terkenal dari Imam Ahmad dan dari Al-Imam Malik adalah pendapat yang menyatakan sunnah muakkadah. Meski demikian, sebagaimana catatan yang diberikan oleh An-Nawawi tadi, bahwa sepantasnya, selayaknya bagi seorang yang mampu untuk memperhatikan pelaksanaan ibadah ini, ya, tetap menjaga pelaksanaannya, jangan sampai terlewat. Ya. Karena itu Al-Allamah Muhammad bin Shalal Utsaimin juga mengatakan, walakin sarraha katsirun min arbab hadzal qaul. Namun ulama-ulama yang menyatakan pendapat ini, pendapat kedua yaitu sunnah muakkadah, juga menegaskan bi anna tarkaha yukrah lil qadir, bahwa meninggalkannya itu dibenci, yakni makruh bagi orang yang mampu. Ya, makruh bagi orang yang mampu meninggalkan udhiyah. Ya. Dzakarau ashabuna, ini sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama dari kalangan madhab kami, madhab Hambali. Nassa al-Imam Ahmad. Ya. Demikian pula ini ditegaskan, dinaskan oleh Imam Ahmad, wa qata'a bihi. Dan inilah yang diputuskan. Ya. Dinyatakan dengan tegas dalam kitab Al-Iqna'. Al-Kitab Al-Iqna, salah satu kitab rujukan penting dalam madhab Hambali, yaitu karya Al-Imam Ibn Qudamah. Wa dzakara fi jawahir al-iklil syarah mukhtasar khalil. Ya. Disebutkan dalam kitab Jawahir al-Iklil syarah mukhtasar khalil, annaha idha tarakaha ahlu balad kutilu alaiha. Bahwa penduduk sebuah negeri, kalau meninggalkannya, maka mereka bisa diperangi karenanya. Di annaha min sya'airil Islam, karena itu merupakan salah satu syiar dalam Islam, merupakan salah satu syiar-syiar Islam. Barakallahu fikum. Kemudian berikut kita akan jelaskan dalil dari masing-masing pendapat, baik pendapat pertama yang menyatakan wajib maupun pendapat kedua yang menyatakan sunnah. Maka kita mulai dari penjelasan atau dari mulai kita mulai dari penyebutan dan penjelasan dalil pendapat pertama. Adillatul qailin bil wujub. Dalil para ulama yang menyatakan pendapat wajib. Dalil pertama adalah firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah karena Rabbmu, demi Rabbmu, ya, wanhar, dan lakukanlah an-nahr. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan melakukan ibadah nahr, yaitu menyembelih, yang itu diiringi atau disertai, digandengkan, diiringkan dengan ibadah, perintah ibadah salat. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu karena Rabbmu dan lakukanlah an-nahr. Dua-duanya dengan sighah perintah. Sementara dalam usulul fiqih disebutkan bahwa perintah itu makna asalnya adalah menunjukkan ke makna wajib. Al-asal fil amr al-wujub. Barakallahu fikum. Demikian dalil pertama. Hanya saja memang di sini terdapat ihtimal, ada kemungkinan bahwa perintah nahar di sini adalah bersifat mutlak. Sehingga perintah untuk menyembelih, yang mana menyembelih itu ibadah. Maka penyembelihan ini bisa berupa udhiyah, bisa berupa hadyu, bisa berupa aqiqah. Sehingga barang siapa yang menyembelih udhiyah ataupun hadyu ataupun aqiqah, maka terlaksana perintah an-nahr. Sehingga perintah an-nahr ini tidak spesifik pada udhiyah. Ini dalil pertama. Dalil kedua, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man wajada sa'atan falam yudahi fala yakrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati kelapangan namun tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati musalla kami, yakni tempat sholat kami. Ini sebagai bentuk peringatan keras bagi yang tidak berkurban. Sehingga peringatan keras seperti ini menunjukkan bahwa kurban itu adalah wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Hakim dari hadis atau yakni merupakan hadis dari jalur sahabat Abi Hurairah. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan rijaluhu thiqat. Demikian bahwa ini adalah hadis melalui jalur siapa? Melalui jalur sahabat Abi Hurairah dari Rasul alaihi salatu wasalam, bahwa Rasul bersabda demikian. Hanya saja memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli hadis, apakah hadis ini adalah hadis yang marfu', yang merupakan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ataukah hadis yang mauquf, yang berarti merupakan ucapan sahabat Abu Hurairah. Sebagian ulama menguatkan bahwa ini adalah mauquf, yakni ucapan Abu Hurairah, yang bisa jadi Abu Hurairah mengatakan ini ketika beliau sebagai wali pimpinan kota Madinah. Ya. Karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram beliau mengatakan rajjahal a'immah waqfahu. Para a'immah menguatkan bahwa ini adalah ucapan yang mauquf dari sahabat Abu Hurairah. Namun dalam kitab Ad-Dirayah beliau mengatakan innal ladzi rafa'ahu thiqah. Yang merafakannya, yakni meriwayatkannya itu sebagai hadis marfu sampai kepada Rasul, itu perawi yang thiqah. Perawi yang thiqah. Jika memang demikian bahwa yang merafakkan kepada Nabi itu adalah perawi yang thiqah, maka sebagaimana terkenal di kalangan para ahli hadis, apabila bertentangan antara riwayat yang mauquf dengan riwayat yang marfu, sementara yang meriwayatkannya secara marfu adalah seorang yang thiqah, maka hukumnya adalah hukum marfu, karena itu merupakan tambahan dari perawi yang thiqah, keterangan tambahan dari perawi yang thiqah. Ya, yakni di sini ada perawi yang menyatakan mauquf hanya sampai kepada sahabat. Hanya saja di sana dalam jalur lain, riwayat lain, ada perawi yang meriwayatkannya secara marfu, bahwa itu bukan hanya berhenti kepada sahabat Abu Hurairah, tapi terus lanjut naik, yaitu merupakan sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga ini keterangan tambahan dari seorang perawi yang thiqah, wa ziyadatu thiqah makbulah. Ya, ziyadatu thiqah adalah makbulah. Ini derajat atau kedudukan hadisnya. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri di Fathul Bari masih juga mengatakan beliau innahu laisa sharihan fil ijab. Hanya saja ini tidak sharih menunjukkan kepada makna wajib. Ya, karena kemungkinan ya dilarang mendekati masjid, mendekati musalla tempat salat itu ya sebagai bentuk hukuman bagi dia, bagi yang tidak mau berkurban. Sementara hukuman seperti ini tidak mesti sesuatu yang wajib. Ya. Tapi menunjukkan bahwa itu adalah bisa jadi itu menunjukkan kepada makna sunnah yang sangat ditekankan. Sehingga ketika dia tidak mengerjakannya mendapatkan peringatan keras seperti ini. Barakallahu fikum. Taib. Fa'ala kulli hal, inilah dalil yang dipegang oleh para ulama yang menyatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Yaitu pernyataan atau sabda Rasul alaihi salatu wasalam, yang mana ini yang rajih adalah itu hadis yang marfu bersumber dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang tidak atau barang siapa yang mendapati kelapangan namun tidak berkurban, ya, maka jangan sekali-kali dia mendekati musalla, yakni tempat salat kami. Kemudian dalil ketiga, sabda Nabi alaihi salatu wasalam tatkala beliau wukuf di Arafah, ya ayuhan nas inna ala ahli kulli baitin udhiyah fi kulli an wa atirah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala wukuf di Arafah, beliau bersabda, wahai umat manusia, sesungguhnya wajib atas setiap atau wajib atas penghuni setiap rumah itu melakukan udhiyah di setiap tahun, dan atirah. Atirah, atirah adalah penyembelian di bulan Rajab. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, akhrajahu Ahmad wal arba'a bisanadin qawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Imam yang empat, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata Ibnu Hajar, dengan sanad yang kuat. Ya, dengan sanad yang kuat. Hanya saja di sini ada sedikit pembahasan, yaitu tentang wa'atirah, penyembelihan di bulan Rajab. Banyak ulama yang menyatakan untuk atirah hukumnya mansukh. Hukumnya apa? Mansukh, telah dihapus. Sehingga yang ada adalah wajib atas setiap penghuni setiap rumah berudhiyah setiap tahun. Ya. Demikian yang menurut penilaian Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanad hadis ini qawi. Hanya saja setelah dilihat lebih lanjut bahwa salah satu perawinya adalah Abu Ramlah yang bernama Amir. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqribut Tahdzib, beliau mengatakan tentang perawi ini, la yu'raf, tidak dikenal. Karena itu Al-Khattabi mengatakan, majhul wal hadith da'iful makhraj. Ya. Dia adalah perawi yang majhul, sehingga hadith ini lemah tempat keluarnya, yakni sanadnya lemah. Wa qala al-Mu'afiri, hadha al-hadith da'ifun la yuhtajju bih. Demikian pula Al-Mu'afiri mengatakan hadis ini adalah lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa sanad hadis ini qawi, itu juga mengatakan la hujjata fihi, tidak ada hujjah padanya, yakni tidak ada hujjah untuk dijadikan argumentasi bahwa udhiyah adalah wajib. Li'anna sighah laysat sharihah fil wujub al-mutlaq, karena sighahnya tidak sharih menunjukkan wajib. Nah, karena di situ disertai dengan penyebutan atirah. Ya, wa atirah tidak wajib. Nah. Ya, atirah tidak wajib begitu. Dan walaupun ini masih bisa dijawab bahwa untuk atirah telah datang hadis yang memansuhkannya. Telah datang hadis yang memansuhkannya. Barakallahu fikum. Kemudian ad-dalil ar-rabi', dalil keempat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kana dhabaha qabla an yusalliya falyadhbah makanaha ukhra. Wa man lam yakun dhabaha hatta sallayna falyadhbah bismillah. Muttafaqun alaih. Dalil keempat adalah hadis yang muttafaq alaih, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang telah menyembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia menyembelih sebagai gantinya, ya, untuk menggantikannya sembelihan lain. Hendaknya ia menyembelih sembelihan lain sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih hingga kami sholat, kami selesai sholat, maka hendaknya dia menyembelih dengan nama Allah. Ayolah wa rahimani wa rahmakumullah. Ini dalil keempat yang dipegang oleh para ulama yang berpendapat wajib. Hanya saja ini pun tidak sharih menunjukkan kepada wajibnya udhiyah, karena merupakan perintah bagi barang siapa yang terlanjur menyembelih, ya, sebelum sholat, maka wajib mengganti. Ya, ini kewajiban mengganti barang siapa yang sudah menyembelih sebelum sholat. Karena apa? Dia sudah terlanjur menyembelih. Nah, sehingga bukan memulai kurban itu wajib, enggak. Tapi kalau sudah menyembelih namun sembelihannya dilakukan sebelum sholat, maka dia wajib menggantinya dengan sembelihan lain. Ya. Adapun yang sudah yang belum menyembelih sampai kami selesai sholat, maka dia hendaknya menyembelihnya dengan nama Allah. Artinya diingatkan oleh Nabi SAW untuk menyembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, yang itu wajib. Demikian. Fabarakallahu fikum. Itulah dalil-dalil yang dipegang oleh para ulama yang menyatakan wajib. Ya, yang menyatakan wajib. Di antara dalil-dalil itu yang terkuat adalah dalil kedua. Ya, yaitu man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ya. Ini adalah yang rajih, ini adalah hadis yang marfu', dan ini merupakan berisi ancaman, ya, atau sanksi yang sangat tegas dari Rasul alaihi salatu wasalam, yang itu tidaklah dilakukan, tidaklah sanksi itu diberikan kecuali bagi orang yang meninggalkan kewajiban. Nah, walaupun ulama yang menyatakan tidak wajib tidak sependapat dengan pendalilan ini. Taib, itulah dalil-dalil pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, maka dalil-dalilnya adalah yakni adillatul qailin bi adamil wujub. Dalil pertama, hadis hunna alayya fara'id walakum tatawwu'. Berikut ini adalah bagi atas kami wajib, namun untuk kalian tatawwu'. An-nahr wal witr wa raka'at duha, yaitu nahr, ya, yakni menyembelih, salat witir, dan dua rakaat duha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Wal-Bazzar, dan Ibnu Adi. Ya. Dan juga meriwayatkan seperti ini Al-Imam Ahmad, Abu Ya'la, ya, dan yang lainnya. Beberapa imam menyatakan hadis ini lemah. Seperti Imam Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Salah, Ibnu Jauzi, An-Nawawi, dan yang lainnya. Ya. Sehingga hadis ini dilemahkan oleh sejumlah a'immah. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan wadh-dha'if la yuhtajju bih fi itsbatil ahkam. Sehingga hadis yang lemah tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum. Ad-dalil tsani, dalil kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha an ummatihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk umatnya. Ya. Ini sebagaimana hadis dari Abu Rafi' radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhaha ishtara kabshain aqranain saminain amlahain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak berudhiyah, hendak berkurban, beliau membeli dua ekor domba yang bertanduk gemuk dan amlah, yakni bulunya itu bercampur antara bulu hitam dan putih. Nah, yakni maka Nabi alaihi salatu wasallam fadzabahu binafsihi bil maddiyah. Maka beliau menyembelihnya sendiri dengan alat yang bernama maddiyah, pisaunya. Tsumma yaqul Allahumma hadza an ummati jami'an. Man syahida laka bit tauhid wa syahida li bil balagh. Ya Allah, sembelihan ini adalah untuk umatku semuanya, yaitu barang siapa yang bersaksi dengan persaksian tauhid terhadapmu dan bersaksi untukku dengan al-balagh, telah menyampaikan. Ya. Tsumma yu'ta bil akhar fayadbahuhu binafsih. Kemudian diberikan domba yang kedua, Nabi pun menyembelih dengan menyembelihnya sendiri. Wa yaqul hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Lalu beliau setelah selesai menyembelih dua kambing tersebut, dua domba itu, beliau beri makan, beliau berikan untuk memberi makan kaum fakir miskin. Demikian pula beliau sendiri makan darinya dagingnya, dan keluarga beliau juga memakan dagingnya. Ya. Demikian, yakni apa? Bahwa itu Nabi berkorban untuk beliau sendiri dan untuk umatnya. Sampai-sampai ada seorang dari Bani Hashim, ya, beberapa tahun tidak berkorban. Karena apa? Sudah merasa tercukupi dengan kurban dari, yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar, dan beliau mengatakan dalam Majma' Az-Zawaid wa isnaduhu hasan. Nah, sedikit perlu diluruskan pada hadis ini. Famakas nasinin laisa lirajulin min bani Hashim yudahi. Ya, maka kami pun berapa tahun, ya, hingga tidak ada seorang pun dari bani Hashim yang menyembelih, yang berkorban. Qad kafahullahu al-ma'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal gharam. Sehingga sampai-sampai apa? Tidak ada seorang pun dari Bani Hashim yang berkorban, karena sudah Allah cukupi, ya, dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Bazzar, dan dalam Majma' Al-Zawaid dikatakan isnaduhu hasan. Isnaduhu hasan. Hadis ini memiliki sejumlah pendukung, diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Ya. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi telah menunaikan kewajiban ini untuk umatnya. Sehingga umat beliau itu hukumnya adalah tatawwu'. Hukumnya adalah tatawwu'. Karenanya Banu Hashim selama sekian tahun tidak berkurban. Ya, karena mengamalkan konsekuensi hadis ini karena sudah dicukupi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa athfarihi." Rawahul jama'ah illa al-Bukhari. Dalil ketiga adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Apabila kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaknya dia tahan. Jangan mencabut atau memotong rambut dan kukunya." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Jamaah kecuali al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Jangan dia sentuh rambut dan kulitnya sedikit pun. Artinya jangan sampai terpotong atau terkelupas atau terkurangi. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengaitkan udhiyah dengan kehendak seseorang. Ya, pengaitan pada kehendak seseorang ini menunjukkan tidak wajib. Ya, karena wajib sesuatu yang wajib tidak diserahkan kepada kehendak, kemauan, keinginan seseorang. Demikian ulama menyatakan dalam hadis ini. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat berpegang atau berdasarkan hadis ini berpendapat itu tidak wajib. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa arada ahadukum, dan apabila salah seorang di antara kalian hendak berkurban. Sehingga Nabi menyerahkan pada kehendaknya. Nah, sesuatu yang diserahkan kepada kehendak hamba ini menunjukkan tidak wajib. Karena kalau wajib tidak diserahkan kepada kehendak. Hanya saja ini bisa dibantah, dijawab bahwa Nabi dalam hadis lain menunjuk mengatakan hunna tentang haji, ya, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman yuridul hajj wal umrah. Ya, tempat-tempat ini menjelaskan miqat-miqat, ya, maka tempat-tempat ini adalah miqat untuk penduduk negeri itu, ya, dan untuk setiap yang melewatinya, yang bukan dari penduduknya, mimman yuridu, yaitu dari orang-orang yang hendak melakukan haji dan umroh. Ya, di sini dikaitkan dengan kehendak. Tapi apakah ada yang menyatakan bahwa haji tidak wajib atau umroh tidak wajib? Maka jawabannya tidak. Sehingga mengaitkan dengan irada bukan maknanya bahwa seseorang diberi pilihan yang berarti itu enggak wajib. Tidak, tidak mesti demikian. Ya. Barakallahu fikum. Seperti ucapan yajibul wudu 'ala man arada shalah. Wajib wudu bagi barang siapa yang hendak salat. Bukan berarti salat tidak wajib. Barakallahu fikum. Dalil keempat, ya, yang menunjukkan tidak wajib, yang menjadi dalil bagi ulama yang menyatakan pendapat tidak wajib adalah telah sahih riwayat dari sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab bahwa beliau berdua tidak berkurban karena khawatir dikira udhiyah atau kurban itu sebagai kewajiban. Nah, demikian pula dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inni la'adaul udhiyah wa ana min aisarikum. Aku benar, sungguh aku meninggalkan udhiyah padahal aku orang yang paling lapang. Karahatan ayyatakidan nas annaha hatmun wajib, karena aku khawatir umat meyakini itu sebagai kewajiban. Demikian beberapa dalil yang dipegangi oleh ulama yang berpendapat itu sunnah, tidak wajib. Demikian mungkin yang kita bisa jelaskan atau sampaikan di pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.